Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadis Ubadah bin Shamit. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalallahu al jannata ala ma kana min al amal akhrajahu. Ya, dikeluarkan kedua hadis ini dikeluarkan oleh keduanya oleh Bukhari Muslim dari Ubadah bin Shamit. Ubadah bin Shamit bin Qais Al-Ansari Al-Khadraji wafat pada tahun 34 Hijriah dalam umur 72 tahun. Ya, perhatikan hadis ini man syahida alla ilaha illallah. Man syahida berarti dia takallama bi hadhihi al-kalimah 'arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha zahiran wa batinan. Nah, kalau disebut man syahida, barang siapa yang bersaksi, berarti dia mengucapkan kalimat ini dengan lisannya, ya, mengetahui maknanya, mengamalkan kandungannya lahir batin. La ilaha illallah la ma'budu bi haqqin illallah. Ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, dia mempersaksikan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan dia mempersaksikan bahwasanya Muhammad ya abduhu abiduhu ya hamba Allah wa rasuluh mursal diutus bi syariatih dengan membawa risalah yang wajib diikuti wa ana Isa, dan juga dia meyakini bahwasanya Isa alaihi salam ya, Isa bin Maryam Abdullah wa Rasuluh. Ini menyelisihi apa yang diyakini oleh Nasrani yang mengatakan Isa adalah Ibn Allah, anak Allah, tahu bagian dari Trinitas Salisu Salasatin. Ya. Dan juga Isa ini adalah kalimatuhu, kalimat Allah. Maksudnya apa? Allah menciptakannya dengan kalimah, dengan sebuah kalimah kun fayakun, jadilah. Maka jadilah Isa. Ya. Kemudian ya, waruhun minhu, dan serta ruh darinya, itu ruh-ruh ciptaannya Allah. Ya, ruh-ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari Allah. Karena dari Allah lah penciptaan. Ya. Dan juga dia mempersaksikan wal jannatu haqqun wa naru haqqun. Ya. Adkhalallahu al jannah. Ya, apa i'rabnya berarti adkhalallahu? Nah, apa i'rabnya? Apa? Hah? Hah? Ahsanta. Jawab ushar. Ya, jawab syar. Adkhalallahu al-jannata. Ini jawab syar. Maka Allah akan memasukkannya. Al-jannata maqul bi ke dalam surga. Ala ma kana minal amal. Ya, pekan lalu saya telah sebutkan makna ala ma kana minal amal ini mencakup dua penafsiran dari kalangan para ulama. Alamakana minal amal yang pertama, ya, adkhalul jannah wa in kana musirran wa lahu dzunubun. Ya. Walaupun dia musirran wa lahu dzunubun. Apa? Bukan musirran, apa? Muqassiran. Walaupun dia muqassiran wa lahu dzunubun. Ini yang pertama. Walaupun dia ini muqassir, orang yang lalai dan dia memiliki dosa. Ya, maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Karena status dia nanti sebagai ahlul kabair tahta masyiatillah. Seandainya Allah azab dia pun, azabnya tidak mengekalkan. Dia akan masuk ke surga. Tafsiran yang kedua, adkhalallahul jannata ala makana minal amal, maksudnya adkhalallahul jannah wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalih, dan manzilah kedudukan dia di surga sesuai dengan amal dia. Ya, akhrajahu, berarti maksudnya rawahadal hadis, ya, alif tasniyah itu kembali ke mana? Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala dalam sahih keduanya. Sudah dipaham di sini? Baik. Ya. Ayo kita baca sekarang. Afdal dibaca di sini. Ya. Ah, Repi, baca Repi. Deketan. Pergerahan deketan. Ayo, baca. Ubadah bin Shamit ini udah. Oh, qala al-Qurtubi fil Mufhimi itu. Yes, pardon. Makan sini, Zaki. Al-Mufhim ala Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Ya. Al-Mufhim ala Sahih Muslimin. Ya, terus bab la yakfi mujarradu talaffuz. Bab apa itu maksudnya? Bab yang bab tidak cukup sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi harus didukung dengan keyakinan hati. Kalau mengucapkan aja kaum munafik juga bisa. Paham enggak sini? Ya, terus maka dalam pembahasan tersebut ada peringatan dalamnya terhadap ada peringatan kepada batilnya mazhab bulat murjiah. Ah, baik. Ah. Jadi kalau kalangan murjiah meyakinkan apa? Hah? Meyakini apa kalau kalangan murjiah? Cukup lisan aja udah cukup. Ya. Ah. Belum lama ini saya dikasih link YouTube sama Ah Panji, penceramah ustadz terkenal di Jabodetabek, di YouTube ini. Ya, dan billah mengatakan dalam kajian Arba'innya bahwa iman ini enggak paham dia ketika menyatakan la yu'minu ahadukum, memang betul tidak sempurna iman seseorang, bukan maknanya la-nya itu penafian secara keseluruhan. Tapi dia bawa-bawa contoh. Demikian pula kalau ada orang yang bersyahadat saja tapi tidak membenarkan dalam hatinya, tidak mengamalkan dengan amal jawarihnya, itu imannya kurang sempurna. Bukannya tidak ada, kata dia. Ajib ini. Ya? Ajib ini. Imannya kurang sempurna. Maka berarti otomatis Abu Thalib membenarkan saja, lisannya enggak ada, berarti imannya kurang sempurna. Kaum munafik mengucapkan, mengamalkan, tapi hatinya enggak ada, berarti kurang sempurna. Ini ustadz ini enggak paham. Ya, enggak paham ini. Terkenal di YouTube, apalagi Jabodetabek. Ya, termasuk kabir di dunia salafi. Iya, tentu. Ya. Nah, itu ada di YouTube kajian Arba'in. Ya, nanti kalau mau tahu tanya ke Ah Panji linknya. Nanti saya juga ada, ntar saya kasih tahu. Kita untuk ingkari aja. Kalau antum mau nonton di kolom komentarnya ingkari, kasihan jamaahnya dan ustadznya sendiri. Ya. Jahil minal juhala dalam bab tauhid. Allahu musta'an. Bahaya ini. Terus ini kalangan gulat murji'ah, ini bantahan terhadap kalangan gulat murji'ah kata Imam Al-Qurtubi. Terus di antara gulat mereka berkatakan bahwasanya talaffuz mengucapkan dengan dua kalimat syahadat itu sudah mewakili dari iman mereka. Kafin, kafin itu sudah cukup. Sudah cukup. Terus pembahasan di bab tersebut menunjukkan bahwasanya wa ahadithu hadzal bab, ayo terjemahkan hadis-hadis dalam bab ini, hadis-hadis dalam bab tersebut menunjukkan rusaknya pemahaman mereka. Tadulu ala fasadihi, ya, menunjukkan, menetapkan akan kerusakan pemahaman murjiah tadi. Terus bahkan mazhab tersebut, mazhab yang milik pemahaman yang rusak di dalam pemahaman agama. Antum yang mana yang terjemahin? Kok begitu terjemahin? Kalimat yang mana yang antum terjemahin? Bal huwa madhabun ma'lumun, itu. Ah, gimana terjemahnya tadi? Kan madhab. Ma'lumunnya apa diterjemahinnya? Yang sudah diketahui. Ah, madhab yang sudah diketahui. Kerusakannya. Nah, kerusakannya. Dalam syariat. Ya, terus yang mana mereka mencukupkan dengan lafaz tadi. Wa walianahu yalzamu minhu. Ah, mana tadi? Liman waqafa 'alaiha. Ya, bagi siapa yang waqafa? Maksudnya apa? Ya, yang mengetahuinya begitu. Liman wajadaha wajada gitu. Waqafa 'alaiha. Terus liman wajadaha. Terus di anna yalzamu minhu taswiqun nifaq. Terus taswiq apa? Membolehkan. Sawwaqa yusawwiqu taswiqan, membolehkan. Makanya di bab mubtada khabar mubtada boleh nakirah kapan ada musawwik. Ya, musawwiknya itu apa? Musawwiknya itu yang membolehkan. Karena konsekuensi dari madhab ini apa? Taswik. Taswikun nifaq berarti apa? Membolehkan adanya kemunafikan. Terus wal hukmu, jangan hukum dan menghukumi. Lil munafik, menghukumi. Ah, dan menghukumi orang munafik itu adalah ala sahih bil imani sahih, ya. Menghukumi keimanan yang benar atas orang munafik, itu maksudnya. Terus maka amat-amat tersebut batil secara pasti. Nah, wa huwa batilun qat'an. Maka batil secara pasti. Apa? Enaknya bahasa kita terjemahnya. Kayaknya enggak enak secara pasti. Hah? Maka auto batil kalau sekarang itu. Auto batil, apalagi tanpa keraguan, kayak gitu-gitu udah. Ya, enggak enak diterjemahin. Wa huwa batilun qat'an, batil secara pasti. Udah auto batil aja udah. Auto ngawur. Nah, itu kan. Terus dan hadis tersebut juga menunjukkan pembahasan. Tapi tadi itu dari kitab Al-Mufhim lima askala min talkhisi muslimin. Nama kitabnya. Tapi kalau yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan ini, namanya kitabnya apa? Al-Mufhim ala sahihi muslim. Terus wa fi hadzal hadis, dalam hadis tersebut menunjukkan ma yadullu ala hadza. Ma-nya itu ma apa? Hah? Ma mausul apa ma nafiyah? Ma mausul apa ma nafiyah? Apa ma masdar ya? Ayo Zaki, menentukan ini antum mau mengartikan apa. Coba lihat maknanya. Ya, wa fi hadzal hadis ma yadullu ala hadza wa huwa man syahida fa inna syahadata la tashihhu illa idza kanat an ilmin wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin. Ya, dan hadis ini tidaklah menunjukkan kepada pemahaman tersebut. Pemahaman siapa? Gulat Murji'ah. Terus perkataan sanis dan syahidat, karena syahadat itu tidak boleh juga antum katakan ma mausul wal hadis alladhi yadullu ala hadza gitu. Boleh juga maknya ma mausul, ya. Terus lanjut, karena syahadat yang tidak benar atau tidak dianggap benar kecuali dengan ilmu atasnya dan meyakini serta ikhlas dan membenarkannya. Maka tadi mengenai Allah Taala ini merupakan hadis yang agung, yang jalil, yang mempunyai kedudukan yang agung. Itu perkataan tersebut telah menyuruh, maksudnya maknanya telah menyuruh dari makna hadis yang mustabil, yang menyuruh di dalam akidah. Jadi dia mewakili. Apaan mewakili? Hadzal hadis azimun jalilun. Hadis ini berarti tadi apa diterjemahkannya antum? Ya. Ya, hadis yang apa namanya? Jalil, yang mauqi. Hadis mauqi berarti hadis apa? Hah? Aha, terus wa huwa ajma'. Dan hadis ini yang ajma' paling menyeluruh maknanya, paling luas. Terus yang paling menyeluruh di antara hadis-hadis yang mustamilah alal aqaid. Ya, yang paling luas dalam apa yang mengandung masalah-masalah akidah. Terus Ada Nabi alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi, apa itu? Mengumpulkan di dalamnya, di dalam hadis ini. Mengumpulkan dalam hadis tersebut ma yukhriju min milalil kufur. Sesuatu yang mengeluarkan apa yang dikeluarkan dari aliran-aliran kekafiran, dari agama-agama kafir. Terus di atas ke ala ikhtilafil aqaidihim, atas kekeliruan akidah mereka. Ya, boleh. Dan jauhnya mereka dari bukan gitu, dengan berbagai macam akidah dan perbedaannya yang berjauhan. Ya. Wa tabaudihim. Ya. Dan jauhnya mereka dari kebenaran, gitu maksudnya. Terus maka Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan. Fi hadhil ahruf maksudnya apa? Ya, dengan kalimat-kalimat ini. Dengan kalimat-kalimat ini, yang mana kalimat tersebut itu sudah menjelaskan secara menyeluruh. Intaha. Baik. Ah, baca berikutnya. Haris. Kencengin dikit suaranya, banyak berisik anak-anak di luar. Qauluhu wahdahu ta'kidun lil-itsbati la syarika lahu ta'kidun lin-nafi. Qalahu al-hafidhu kama qala ta'ala wa ilahuhum ilahu wahid la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Wa qala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qala wa ila 'adin aqahu muda qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru fa ajabu raddan 'alayhi bi qawlihim ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una wa qala ta'ala dhalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yu'a'u wa anna ma yad'una min dunihi wal ba'd wa anna allaha huwa al-'aliyyul kabir. Atadormana dalika nafiyal ilahiyyati amma siwallahi wa hiya al-ibadatu wa isbataha lillahi wahdahu la sharika lahu wal qur'anu man min awalihi ila akhirihi yubayyinu hadha wa yuqarriruhu wa yusilu ilayhi fal-ibadatu bi jami' anwa'iha innama tasduru an ta'alluqi bil qalbi bil khubbi wal khudu'i wa tadarruri rababan wa rahaban hadza kulluhu la yastahiqqu illa Allahu ta'ala kama taqaddama fi adillati hadza al-babi wa ma qablahu faman sarafa min dhalika shay'an li ghayri Allahi faqad ja'alahu niddan lillahi fa yanfa'uhu ma dhalika qawlun wa amalu dhikru kalami ulama. Nah, cukup. Jemaah di sini. Ya, Ihsan. La ilallah la ma'budah haqqun. Boleh haqqun atau bihaqqin. Ya, terus dengan benar kecuali terus wat ya'tika bi qaulil biqa al biqa ia akan hadir berikutnya kepada anda perkataan al biqa. Nah, sharihan, secara jelas. Terus apa i'rabnya sharihan ihsan? Apa i'rabnya? Apa? Dia bingung dia. Mana? Terus. Itu katanya itu waktu itu ini adalah penekanan untuk mendapatkan. La syarika. Penekanan, udah bahasa kita aja taukid gitu. Enggak usah diterjemahin. Dia taukid, istilah-istilah nahwu enggak usah diterjemahin. Ya. Al-Hafidh, Al-Hafidh mana ini? Al-Hafidh, Al-Hafidh mana? Ibnu Hajar, pada sekolah ini. Tuhan yang Esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah illa huwa, kecuali dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus? Dan kemana tidaklah kami terus belum tahu seorang Rasul yang kami wahyukan kepadanya, yang kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada sembahan yang berhak ibadahi kecuali diriku atau sembahan lagi. Firman-Nya pada kaum Ad kami mengutus Hud saudara dan mereka, dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah dan yang tidak ada sembahan yang tadi yang berhati-hati kecuali selain dari Allah. Kecuali Allah SWT. Baik, terus Haji tanalina abudallah, maka mereka menjawab, sebagai bantahan atas siapa? Nabi Hud. Terus Haji tanalina abudallah wahdah wa nadhara makanu makana wa nadhara makana ya'budun ya'budu abauna. Agar kami hanya beribadah. Kami hanya beribadah kepada Allah semata dan menjaga. Wanadaro, nadaronya itu irobnya berarti apa? Di ayat ini. Ihsan, apa ihsan nadaronya ayatnya apa? Antum mau terjemahin, nggak tahu irobnya gimana coba? Ihsan, gampang ini, aku bingung. Perhatikan ini. Aji tanalina abudallah wahda wa nadaro ma kana ya'budu aba. Masa gini ini gak paham? Siapa yang tahu? La ilaha illallah. Lihat. Wa nadaro. Nadaro ini apa? Nadhara ini bukan fi'il madi. Ini fi'il mudhari. Wa nadharu aslinya. Ya. Wa nadharu itu aslinya. Ya. Nah, dia ma'tuf kepada jumlah. Jumlahnya mana? Na'buda. Ya, na'buda mansub bi an-mutmaratan ba'da lamu ta'lil. Maka berarti nadara ma'tuf ala mansub mansubun mithluhu. Nah, ini balik lagi ke ajrumnya apa? Kayak gini aja enggak paham. Mau balik lagi ke Jurumia. Isan, balik lagi ke Jurumia Isan. Bab Nawasib. Tapi ini aja yang agak mudeng, gimana coba? Terus. Loh, kok meninggalkan makanu makana ya budu abauna, apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Tapi itu kalau enggak tahu irob itu terjemahan ngawur ya, kalau enggak tahu irob itu kayak Isan ini, irobnya bingung ya, terjemahan ngawur maksudnya. Ya, terus apa saja yang mereka seru? Apa saja yang mereka seru pada selain Allah itu adalah kafir. Dan Allah, bahwasanya Allah lah yang maha tinggi dan maha besar. Terus? Maka semua ini mengandung penabian ilahian, sifat ilahian pada selain Allah, yaitu dalam peribadatan. Dan menetapkan hanya pada Allah peribadatan tersebut dan tidak menyekutukannya. Dan Al-Quran dari awal sampai akhir menjelaskan dan menetapkan dan memberi petunjuk atas hal tersebut. Dan fal ibadatu bi jami'i anwa'iha, dan dari segala peribadatan. Duh, kok gitu sih? Ya, min jami'an wa iha bi jami'an wa iha. Ulang terjemahannya. Maka ibadah-ibadah dengan segala jenisnya, dengan berbagai jenisnya. Innama tasduru. Apaan bersandar, nasduru, sodar, wa isduru, bersandar. Beneran tuh. Ngasal cuma ini. Apa? Apa? Yang lain? Hah? Iya, muncul, berasal. Di sini enaknya berasal. Terus? Ta'alluhil qalbi. Bisa baca nggak ngerti, nggak ngerti artinya tuh apa faedahnya, coba baca, bacanya bener terus ngartinya nggak ngerti, terus apa faedahnya coba? Hah? Terus nggak paham, terus faedahnya apa? Ya, kayak gini nih, bisa baca nggak ngerti terus apa yang dimaksud? Gampang aja kan terjemah, apa maksudnya? Ya, ini perhatikan. Fal ibadah bi jami'an wa'iha innama tasduru an ta'alluhil qalb. Ta'alluh, apa makna ta'alluh? Ta'abbud, berarti apa? Dia ibadah itu dengan segala jenis, ya, macam-macamnya, bentuk-bentuknya, itu tasduru tadi apa? Berasal an dari ta'alluhil qalb. Berarti apa? Penghambaan qalbu. Penghambaan kolbu. Terus Isan, dengan ketundukan diri, dengan ketundukan dan perendahan diri di hadapan Allah. Jangan, gak usah cemas, enak. Dengan merasa takut dan harap. Terus Gracias. Ya, perkataan perbuatan ahsanta. Nah, kita perhatikan ya. Makna-maknanya itu udah mulai belajar untuk memaknai. Jangan cuma belajar baca. Ya. Fitrah, baca fitrah. Nah ini makna ilah, perhatikan di sini. Ya, yang tadi insan bingung. Kan kenapa bisa la ilaha illallah dimaknai la ma'bud? Nah, ini dari sini. Karena ilah itu dia masdar. Ya. Dia masdar. Masdar bermakna isim maf'ul, ma'luh. Sinonimnya, muradifnya ma'bud. Sebenarnya enggak apa-apa untuk mengartikan la ilallah, la ma'luh, la ma'bud. Cuman karena yang lebih populer katanya ma'bud, nah itu yang lebih ma'bud untuk lebih memudahkan. Untuk diperkenalkan ke masyarakat. Terus, Fitra. Abul Mudhaffar. Jumlatul fa'idati mudah pun nilai. Jumlatul fa'idati bidzalika antara anna hadhihi al-kalimata mustamilatun 'ala al-kufri bi tauhidi wal imani billahi. Fa innaka lamma nafaita al-ibadiyata wa asbata al-ijaba lillahi ta'ala kunta mimman kafara bi tauhidi wa amana billahi. Wakola fil badain rotan dikuli mukola ina mustasna mukrojun minal manfi kola balua mukrojun minal manfi wakum ini kala yakunu dakilan fil manfi islaukana katalika lamiyatul arrojulu fil islami biduri la ilaha illallah di anahu lamiyut bit al-ilahiyata lillahi ta'ala wa hadhihi ma'lum kalimatin tadammarat nafya ilahiyati amma siwallahi wa ibadaha laku biwasfil ikhtikhati padahal laguha ala ibadin ilahiyati a'domu minalalati kumina Allahu ilahu wa la yastarifu ahadun bihada Al-Battata. Al-Battata Izzaha jemaahku. Baik. Jemaahkan sini. Harga. Itu falam annahu la ilaha illallah, jadi yang berhak diibadahi dengan benar. Terus bahwasanya kalimat ini kalimat yang kalau ini mencari Ini berarti ya, qala siapa yang berkata? Ibnu Qayyim ya. Ya, di kitab beliau Al-Bada'iul Fawaid. Terus berarti mustasna dikeluarkan tidak termasuk dari mustasna minhu. Ya, dikeluarkan dari mustasna minhunya. Itu maksudnya. Ya, innal mustasna mukhrajun minal manfi, dari mustasna minhu. Ya. La ilaha illallah. Kan yang manfi apa? Dengan la nafiyahil jins la ilaha. Ya enggak? Ilaha. Illa harfun istisna Allah. Maka kata Ibnu Qayyim berarti mustasna yang nilai itu lafad Allah mukhrajun, dia tidak termasuk dari yang mustasna minhu tadi, yang manfi. Paham gak sini? Gampang itu kan? Ya, dipahaminya. Terus santai. Jadi kata di sini poinnya madalalatuha ala isbat ilahiyah a'zam min dalalatiha min dalalati qawlihi qawlina Allahu ilah. Ya. Jadi ucapan la ilaha illallah itu lebih dahsyat daripada kalau kita hanya sekedar mengatakan Allah ilah. Dalalahnya dari mana? Yang tadi telah disebutkan. Fikri, kera. Tobatilu. Makan berikut Nugraha. Kemudian tidak termasuk kepada manfi, apa yang dinafikan secara sama sekali. Dia bukan termasuk, dia bukan yang dinafikan sama sekali. Karena maksudnya, tujuannya dari waktu itu yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dengan ilahiyah, penyembahan, peribadatan di dalam hati seorang muwahhid dan juga di ucapannya dan amalnya. Bagaimana ini nilai yang ditunjukkan dari ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang muhkam. Apa ayat yang muhkam? Ayat-ayat yang jelas dan muhkam. Bagaimana juga dikabarkan tadi bagaimana ini juga yang didapatkan dari dakwahnya para rasul, yaitu ane butuh Allah haramalah memintilan goyur sembahlah Allah yang kalian tidak memiliki Tuhan sembahan selainnya. Maka mereka para rasul sini menafikan adanya sifat ilahiyah dari selain Allah SWT, wasbatu dan mereka menetapkan bahwasanya ilahiyah tersebut, ketuhanan tersebut hanya milik Allah semata. Karena Allah SWT dia yang disifati dengan keesaannya di dalam ilahiyah. Azali tidak ada awal, abadi tidak ada akhir. Tanah, apakah engkau datang kepada kami? Apakah kau datang kepada kami supaya kami menyembah Allah saja? Itu mereka ingin aradu ayyudkhiluhu. Para rasul di sini mereka tujuan untuk memasukkan mana antum? Bukan, ini aradu bukan para rasul, kaumnya tadi, kaum Ad. Mereka menginginkan memasukkan Allah fi jumlati ilahatihim ke dalam ya tuhan-tuhan mereka dalam ibadah. Wa ankaru, berat ini wawu jamaahnya kembalinya kemana? Ke para rasul. Para rasul mengingkari mereka ini masih, mereka ini masih mengingkari peribadatan hanya untuk Allah semata. Ma ma'rifatihim, karena mereka mengetahui, padahal mereka mengetahui bahwasanya la ilaha itu tubtilu dzalik. Itu dengerti, udah ngerti. Mereka tahu Allah, nyembah Allah. Cuman kalau ucap la ilaha illallah konsekuensinya harus meninggalkan meninggalkan apa? Peribadatan mereka selama ini. Terus penyamaan. Penyamaan tuan-tuan mereka kepada terhadap Allah dalam peribadatan, itulah syirik yang syirik akbar, yang nanti konsekuensinya adalah haruskan mereka kekal di dalam neraka. Maka seorang muwahhid, orang yang mengenal Allah, itu dia menyelisihi apa penyembahan. Baik, dia harus menyelisihi kaum musyrikin. Kaum musyrikin dalam ucapannya, perbuatannya dan niatnya. Terus kalau ini perkara yang sangat konkret dan sangat jelas dan tidak ada samaran sedikit pun, situ alhamdulillah. Baik. Qala Zamakhsyari. Benar sekarang? Qala Abu Abdillah. Raymond, Cik Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Abdillah al-Qurtubi fi tafsir la ilaha illa huwa ay la ma'budu illa huwa. Wa qala Zamakhsyari al-ilahu min asma'il ajnasi karrajuli wal farasi yaqu'u ala kulli ma'budin bihaqqin aw bibatin summa ghalaba ala al-ma'budi bihaqqin. Qala syekhul islami al-ilahu huwa al-ma'budu al-muta'u fa inna al-ilaha huwa al-ma'lubu. Al-ma'lubu huwa alladhi yastahiqu ayyubada wa qawluhu yastahiqu ayyubada min huwa bima bimattasofa bihi minas sifati allati tastalzimu ayyakuna huwa al-mahbubu ghoyatal hubbi al-mahdu'u lahu ghoyatal hudu'i. Wa qala rahimahullahu ta'ala fa inna ilaha huwa al-mahbubu al-mahbubu alladhi ta'alluhu al-hulubu bihubbiha wa tahtu'u lahu tazullu lahu wa tukhafu tahafu wa tarjuhu wa tunibu ilaihi fi syada'iliha wa tada'uhu fi muhimmatiha wa tawakkalu alaihi fi masalihiha wa talja'u ilaihi wa tatma'innu bi dzikrihi wa taskunu ila hubbihi wa laisa dzalika illa lillahi wahdahu wa li hadza kana la ilaha illallahu asdaqal kalami wa kana ahluha ahlallahi ahluha isim ahla yang berikutnya khabar wa kana ahluha ahlallahi wa hizbahu terus wal munkiruna laha a'da'uhu wa ahla ghadabihi wa nakmatihi niqmatihi fa idza sahha biha kullu mas'alatin wa halin wa zawqin wa idza lam yusahhihha al-abdu fal-fasadu lazimun lahu fi ulumihi wa a'malihi. Nah, jemakan sini. Siapa? Aris, udah belum? Tadi baca. Syudi, jemakan Syudi. Berkata Abu Abdillah Qutubi dalam tafsirnya yang mengatakan tafsir la ilaha illallah yaitu Allah kuat, baik tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah semata yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Dan perkataan Zamakhsyari al-ilah adalah dari isi-isi jins. Semisal Zamakhsyari ini Mu'tazili ya. Zamakhsyari ini Mu'tazili. Ya, murid dari Al-Ghazali. Ini kasih tanbih supaya nanti antum mentang-mentang dikutip di sini, ntar buku-bukunya antum seanggap sebagai al-sunnah. Dia murid dari Ghazali, dia Mu'tazili. Mahmud Ibn Umar Ibn Muhammad Abul Qasim Az-Zamakhsyari. Ya, penulis kitab Al-Kasyaf. Ini ulama besar dan da'inya Mu'tazilah. Terus ini adalah dari sindir-sindir, semisal rajul dan budak, semisal laki-laki dan budak. Dan ini telah terdapat. Jadi ilah itu termasuk jin, semisal kata laki-laki dan, ya kan, laki-laki rajul jins, isim jins. Ya, terus dan terdapat pada setiap sesuatu yang disembah dengan benar ataupun dengan kebatilan. Kemudian pada umumnya sesuatu yang disembah itu dikatakan dengan benar, dengan hak. Yang bukan yang pada umumnya, yang dominannya. Ya qala qala ma'budin bihaqqin aw bibatin summa qala ba'al al-ma'bud bihaqqin. Jadi penggunaannya yang paling banyak, yang paling dominan adalah yang disembah dengan benar. Itu sesuatu yang disembah dengan benar. Ini dari Al-Kasyaf. Terus qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ilah ini adalah maknanya sesuatu yang disembah dan sesuatu yang ditaati. Yang disembah, yang ditaati. Terus dan bahasanya al-ilah ini adalah sesuatu yang disembah al-ma'bud. Itu sinonim dari ma'bud. Dan al-ma'bud yang artinya yaitu yang berhak untuk diibadahi. Dan yang paling berhak untuk diibadahi dan disifati dengan sifat-sifat. Hai, apa itu? Wa kaunuhu yastahiq ayyubad huwa bimatta safa bihi min as-sifat allati tastalzimu ayakuna huwal mahbub ghayatul hub. Gimana terjemahannya? Dan hal ini disifati dengan sifat-sifat yang sesuai. Enggak, bukan begitu. Bukan disifati. Wa kaunuhu yastahiq, dan ketika Allah itu berhak untuk disembah, ya, ayo abad, huwa bima, bima, bima nita sofa minas sifat, ya, karena Allah memiliki sifat-sifat, allati tastalzimu ayyakuna huwal mahbub, ya, ayyakuna huwal mahbub, mahbubnya ini enaknya dibaca sebagai khobar. Khobar atau khobar dari yakun atau mubtada dari huwa? Khobar dari huwa. Atau kita katakan huwanya itu mubtada atau domir fasal? Domir fasal berarti huwal mahbuba ghayatul hubbi. Ayo sedikit. Maka Allah ini memiliki sifat-sifat yang sesuai. Yang tastalzim, yang menuntutnya, yang konsekuensinya mengharuskan Allah itu yang dicintai dengan tinggi, dengan puncak, puncak kecintaan dan ketundukan, pengalaman dengan puncak ketundukan. Al-makhdu lahu ghayatul ghayatul khudu. Ya, yang di apa? Makhdu khada khada. Yang ditunduki, kok yang ditunduki, gimana nih? Gak enak yang ditunduki. Dan yang ditaati aja lah, yang dia taati dengan puncak ketaatan. Terus lanjut sini. Yang berkata Syekh Muhammad bin Abdullah. Waqala, ini masih Ibnu Qayyim. Berkata Syekh Islam, bahwasanya adilah ini adalah sesuatu yang dicintai dan diibadahi, yang mana semua hati ini cenderung kepada peribahan sesuatu yang dicintai ini. Ini bukan Syekhul Islam ya, Ibnu Qayyim ya. Ini ada di kitab beliau Tariq Al-Hijratain. Wa innal ilah wal mahbub al ma'bud. Ilah adalah yang mahbub, yang ma'bud, yang dicintai lagi disembah. Terus alladzi alladzi ta'lahu al qulub, yang di yang disembah oleh qalbu. Terus terus tunduk dengannya dan melekat kepadanya dan takut kepadanya. Yang qalbu itu bertawakal kepadanya, tunduk kepadanya. Terus dan melekat kepadanya dan takut kepadanya dan berharap menyayanginya dan kembalinya kepada tunibu itu kembali, ana bayunibu. Terus dalam keadaan genting atau bahaya dan berdoa kepadanya dalam keadaan yang sangat penting. Dan bertawakal dengannya pada permasalahan permasalahan. Bertawakal dengannya dalam permasalahan permasalahan. Apa? Alama solihika untuk meraih kebaikan-kebaikannya. Alama solihika dan bertawakal untuk meraih kebaikan-kebaikannya. Dan bernaung kepadanya untuk dan tenang. Talja itu berlindung lah ya, berlindung kepadanya. Kolbu ini berlindung padanya. Watatma'innu dan tenang dengan mengingatnya dan tenang di dalam mencintainya. Tadi merasa tentram dengan menyebutnya, ini merasa tenang dengan mencintainya. Terus maka tidak ada yang berhak untuk mendapatkan semua hal ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan oleh karena ini, oleh karena itu, maka tidak ada la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Ini adalah kalimat yang paling jujur dan pelakunya yaitu merupakan golongan Allah Subhanahu wa taala. Para pengikutnya, pengikut la ilallah adalah golongan. Ya, boleh pengikut Allah dan golongan Allah. Terus dan pengingkaran wal mungkirun, kok pengingkaran orang-orang yang mengingkari isim fa'il, orang-orang yang mengingkarinya ini adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli dan yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Apabila benar tauhid seseorang, maka benar pula setiap permasalahannya, keadaannya dan perasaannya. Dan apabila tidak benar tauhidnya, apabila tidak benar tauhid seorang hamba, maka enggak begitu. Al-abdu itu kan fa'il dari yusahih ya. Idza lam yusahih al-abdu. Berarti gimana? Jika seorang hamba tidak bisa yusahih, memperbaikinya, meluruskannya, maka kerusakan akan fa'nya itu berarti fa' jawab. Wal fasadu lazimun. Maka kerusakan pasti terjadi. Padanya pada apa? Fi ulumihi wa amalihi, pada ilmu dan amal perbuatannya. Ya. Terus siapa lagi yang belum berdiri? Niko, ayo baca. Qala ibn Rajabin Rajabin ilahan wa ma'abbatan wa khofan wa raja'an wa tawakkulan alaihi wa su'alan minhu wa du'aan lahu la yakumunanka kulluhu illa billahi azza wa jalla wa man asyraka makhlukan fi syai'in min hadal min hadhihi al-umuri allati hiya min khasa'isil ilahiyyati kana dhalika fathan fi ikhlasihi fi qawli la ilaha illallah wa kana fihi min ubudiyyatil makhluqi bi hasabi ma fihi min dhalika wa qala al-biqa tadi yang disebutin la ilaha illallah ay intifa intifa'an aziman ayyakuna ma'budu intifa intifa'an ghairal maliki. Fa inna hadha al-ilma wa a'dhamu al-fikra wal munjiyati min ahwalis sa'ati wa inna ma yakunu illa idza kana nafi'an wa inna ma yakunu nafi'an idza kana ma'al hadi wal amali bima taqtadihi wa illa fa huwa jahlun sirfun. Tadi yang baru baca belum, yang baru terjemah belum baca. Nah, Zaki tadi ya. Siapa? Si ini. Paris. Ayo terjemahin Paris. Dan perkataan ini ilah yaitu pengabahan hati secara dengan kecintaan dan dengan pemuliaan dan dengan kembali kepadanya dan dengan pemuliaan juga dengan keagungan pengagungan serta dengan kerendahan hati dan ketundukan dan rasa takut dan penuh harap dan tawakal berserah diri kepadanya. Kalau Ibnu Rajab dan perkataan Ibnu Rajab berkata al-jilah yaitu yang ditaati dan tidak dimaksiati dan tidak dilawan. Al-ula huwa alladhi yuta' fala yu'sa. Berarti ilah adalah yang ditaati sehingga tidak didurhakai. Ayo padahal dengan penuh rasa takut dan rasa penghormatan kepadanya, jelalan penghormatan juga, pengagungan, akibatan dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa takut serta penuh harap dan berserah diri kepadanya. Bertawakal kepadanya, bukan berserah diri. Tawakal udah jadi bahasa kita kan? Udah jadi bahasa kita belum? Udah kan? Terus? Persoalan dan penuh dengan permintaan, penuh dengan permintaan kepadanya, doaan aku dan serta banyak berdoa kepadanya dan tidak benar sesuatu hal tersebut. Semua ini enggak layak, enggak patut. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan barang siapa yang menyekutukan dengan suatu makhluk apapun pada permasalahan ini, yang mana kekhususan ilahiyah, maka dia itu yang ini merupakan kekhususan ilahiyah. Maka di dalam hal tersebut terdapat celaan terhadap keikhlasan perkataan la ilaha illallah. Kenapa? Berarti itu celaan, penodaan terhadap keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah. Itu maksudnya. Qadhan, wadhalika qadhan. Ya, karena dari kekuatan itu berarti celaan terhadap keikhlasan dia ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Terus yang mana ini merupakan peribadatan makhluk dengan biasa dimaksud. Dan sikap itu mengandung penghambaan kepada makhluk. Dan seperti ini mengandung penghambaan kepada makhluk sesuai dengan apa yang dilakukan? Sesuai dengan kadar apa yang ada pada diri dia dari hal itu. Sesuai dengan kadar apa? Iya. Terus berkata Al-Biqa. Dan perkataan Al-Biqa berkata, la ilaha illallah yaitu dapat menafikan dengan penafian yang agung. Nah, penafian besar. Penafian. Jadi dia penafian intifaan aziman. Yang mana? Apa irabnya intifaan? Hah? Maful mutlak. Nah, berarti dia penipu, apa namanya? Yang maful mutlak ini enggak usah diterjemahin lagi. Pokoknya dia kan fungsinya apa? Apa fungsinya? Nah, sebagai pentaukid dari amilnya kan. Ya, udah, dia penafian besar, udah gitu aja. Ayakuna ma'budun intiwan adiban ayakuna ma'budun bihaqqin ghairal malikil a'zam. Gimana berarti? Itu menjadikan Allah untuk diibadati dengan sebenar-benarnya. Selain itu bukan dengan penguasa yang besar. Selain Allah yang maharaja al-a'zam, al-'azim. Yang maha agung. Zikir teragung, maka ilmu ini termasuk zikir teragung yang mana menyelamatkan dunia. Hah? Al-munjiyah berarti apa? Yang menyelamatkan dari bahaya-bahaya saat ini. Min ahwalis sa'ah. Ahwal apa? Dari berbagai bahaya. Ini jamak dari apa? Ya bisa. Terus? Maka ilmu ini akan terpenuhi tidak karena wa inna ma dzalika yakunu ilman idza kana nafi'an. Gimana itu? Ia menjadi sebuah ilmu jika dia bermanfaat. Terus? Jadi ilmu la ilaha illallah itu akan bermanfaat jika diiringi dengan ketundukan. Ketundukan dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya. Dan apabila tidak, maka termasuk kejadilan yang murni. Ya, jahlun sirpun. Baik, berikutnya. Zaki baca. At-tibi qala at-tibi alilahu fi fi'alun bima'na maf'ul ta'kidali bima'na maf'ubi min man min aliha ila hatan ay abada ibadatan qala syarihu wa hadha kathirun fi kalami ulama'i wa ijma'un minhum anna wa ijma'un minhum anna al-ilaha wal ma'bud khilafan lima ya'taqibuhu 'ubbadu al-umuri wa jahalatul mutakallimin min anna ma'nahu huwa al-khaliq wal qadiru 'ala al-ikhtira'i wa nahwu dhalika wa yadunnuna annahum idha qaluha faqad atau min at-tawhid bil ghayati wal qusuwa walau fa'alu ma fa'alu min ibadati ghairi lahi kada'wati al-amwati wal istighathati bihim fil qurabati wal nadari lahum fi mulimmati ila ghairi dhalik min adwa'i ibadati وما شعروا أن مشرك العربي وغيرهم يشاركونكم في الإقرار yaqdiru ala ihtira'i. Kama qala ta'ala, wa la in sa'atahum man khalaqahum la yaqulunna hu. Wa qala la, wa la in sa'atahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Fa akhbara ta'ala anhum annahum ittakhadhu al-awliya'a min duni. Wa qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Fataba'an liman kana Abu Jahlin wa rukusul kufri min Quraisy. Bukan fataba, itu ya fataban tabban fataban ya fataban liman kana Abu Jahlin wa rukusul kufri min Quraisy wa wairuhum a'lamu minhu bima la ilaha illallah. Qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illahu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illahu yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Fa'arafu anna hasbuk cukup. Nah, siapa tadi yang mau dibaca? Fitrah. Ayo Fitrah, cara terjemahin. Berkata ini adalah itu fi'al al-mahmul. Dia berarti dia dari kata ilah wazannya fi'al. Ya, wazannya fi'al dari kata apa? Dia maknanya maf'ul. Berarti ma'lu. Karena di masdar banyak yang beramal apa banyak bermakna makna isi maf'ul. Terus bagaimana kitab dengan makna al-maktub. Ada maknanya isim maf'ul maktub. Dari aliha kelakatan itu abada badadan. Aliha berarti fi'il mudhari'nya apa? Fa'ila. Nah. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu? Fa'ila yaf'alu berarti aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu fa'ila yaf'alu. Terus masdarnya apa? Masdarnya ilaha. Ilahatan. Ya, masdar ilahatan. Aliha ya'lahu ilahatan. Fahuwa alihun wadaka ma'luhun. Ya, ma'lu. Nah, ilahatan itu maknanya adalah ma'lu. Sama kayak abada ya'budu ibadatan. Fahuwa abidun wadaka ma'bud. Maka ibadah namanya ma'bud. Ilah maknanya makhluk. Nah, itu sinonim muradif dia. Makanya kalau kita mentakrif mendefinisikan la ilaha illallah dengan la ma'bud, itu karena lafaz ma'bud lebih familiar di telinga orang-orang awam. Orang awam Arab maksudnya. Bukan orang awam di Tambun sini, orang awam Arab maksudnya. Ya, lebih diterima. Makanya itu lebih sering dipopulerkan. Terus berkata bersyarat dan ini banyak di perkataan para ulama. Terus nah ini fi kalamil ulama, ini banyak. Hatta di ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah, misal Asy-Syuyuti di tafsir ya Jalalain. Ya, kemudian apa lagi di Mughnil Muhtaj Al-Khatib Asy-Syirbini di mukaddimah ketika mensyarah menjelaskan ucapan Al-Imam An-Nawawi yang beliau bersyahadat di mukaddimah kitab asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika, dijelaskan maknanya la ma'bud bihaqqin illallah, la ma'bud ya, la ma'bud illallah ya, ini juga yang diucapkan oleh ya, pengarang kitab Safinatun Najah. Ya. Kemudian ini juga yang diucapkan ya, oleh Al-Imam Al-Baghawi di tafsirnya. Ya, ulama Syafi'iyah, Asy'ariyah, banyak ulama yang mengatakan la ilaha illallah itu la ma'bud. Ya, banyak ulama. Terus dan sepakat dan mereka bahwasanya al-ilah yaitu al-ma'bud. Terus menyelisihi dengan orang yang meyakini, menyelisihi keyakinan apa yang diyakini penyembah kubur. Khilafan lima ya'taqiduhu ubadul kubur. Maka ini menyelisihi dengan apa yang diyakini oleh para kuburiyun, ubadul kubur. Terus dan orang-orang baru di kalangan khalifin. Nah. Bahwasanya maknanya yaitu al-khaliq yang mencipta yang yang menguasai, yang maha berkuasa. Terus ya, al-qadir itu yang maha mampu ya. Terus al-ikhtira untuk menciptakan. Dan yang semisalnya. Ini yang keyakinan yang seperti ini orang-orang musyrikin Quraisy juga udah punya. Ini enggak. Ya, jadi enggak tepat kalau dikatakan la ilaha illallah itu maknanya apa? Tidak ada yang mencipta selain Allah. Musyrikin juga tahu kayak gitu, musyrikin Quraisy. Terus dan mereka mengira bahwasanya apabila mereka mengatakan hal tersebut, maka mereka telah mencapai tauhid secara puncak, secara seluruh, secara menyeluruh. Apa? Hah? Sama kan? Goyah. Terus? Meskipun mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari peribadahan kepada selain Allah, seperti menyeru kepada orang mati atau istighosah dengan mereka di kuburan-kuburan, dan bernazar kepada mereka dalam ya, mulimah berarti apa mulimah? Hah? Apa? Ya, kayak gitu-gitu maknanya. Terus? Dan pada yang saya jadi di sini sebanyak. Dan mereka tidak merasa bahwasanya orang musyrikin Arab dan yang selainnya menyekutukan dalam enggak yusyarikunahum fil iqrar, sama dengan mereka. Ya mereka, jadi mereka enggak paham, enggak sadar bahwasanya musyrikin Arab itu sama dengan mereka fil iqrar bihadzal makna. Dalam penetapan makna ini. Ya. Jadi orang musyrikin Arab itu bersekutu sama dengan mereka dalam penetapan makna bahwa tidak ada Tuhan yang mencipta selain Allah. Udah sama kayak begitu. Terus mereka meyakini bahwasanya Allah dialah yang mencipta, yang mampu untuk menciptakan sebagaimana firman Allah. Apabila engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan niscaya mereka akan mengatakan Allah. Dan juga firman Allah, apabila engkau menanyakan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan mereka semua. Allah Maha Aziz, Alim, Maha Mulia dan Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada mereka bahwasanya mereka menjadikan wali-wali selain Allah pelindung. Dan mereka mengatakan tidaklah kami mengibadahi mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Terus katakan celaka ya. Maka celaka orang-orang yang seperti, maka celakalah Abu Jahal dan tinggi-tinggi orang kafir dan Quraisy dan yang selainnya. Mereka lebih mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Allah sebenarnya ketika berfirman fatabban ini apa? Hah? Celaka kan? Celakalah Abu, yang ternyata Abu Jahal yang ternyata Abu Jahal dan seluruh pentolan-pentolan kafir musyrikin Quraisy ternyata lebih berilmu daripada dia tentang la ilaha illallah. Ya, dia ini si kuburi zaman sekarang. Gitu. Apes banget orang itu. Dia hidup zaman sekarang, ternyata Abu Jahal lebih paham la ilaha illallah daripada dia. Itu maksudnya. Terus Allah berfirman, sesungguhnya mereka sudah dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesama-sama kami karena perkataan gila? Isyairin, karena tukang, karena penyair yang gila itu. Nah, yang mereka maksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dan billah. Terus maka mereka mengetahui bahwasanya kalimat dari Allah menunjukkan kepada meninggalkan peribadahan sesembahan mereka. Fa'arafu, maka mereka mengetahui annaha kalimat dari Allah tadullu, yaitu akan menunjukkan mereka ala tarki ibadati ma'budatihim, untuk meninggalkan ya sembahan-sembahan peribadatan kepada sembahan-sembahan mereka ini. Hai barakallahu fikum. Qultu, berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Ya. Padahal yang belum baca. Ya, siapa? Arga. Mutabaqah. Qasas. Qasas. Qasas jamak dari kisah. Qasas al-anbiya'i wa kitabihi al-mubini. Mubin itu bukan jamak mudzakkar salim. Fama ajhala ubad al-qubur. Hasbuk, cukup. Cukup dulu sampai sini ya, udah ngantuk saya. Subhanallah, bihamdika, syadu la ilaha illallah.